Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala man ba'ad wa dalil salihin, dalil tentang apa yang dilakukan oleh orang musyrik menyembah orang salih itu adalah kesyirikan. Ya, jadi dari sana ada orang yang menyembah orang salih, mempertuhankan orang salih, dan itu adalah syirik. Adalah ayat ini dalam surat Al-Isra 57. Nah, sudah kita baca matannya. Syarahnya kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wa dalilus salihin ya'ni anna hunaka man 'abada as-salihina min al-bashar. Yani sesungguhnya di sana hunak, ya, ada orang-orang yang 'abada as-salihin, menyembah, beribadah kepada orang-orang salih, minal bashar, dari kalangan manusia. Nah, qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ula'ika alladhina yada'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrabu. Qila, ada pendapat ya mengatakan, dikatakan nazalat hadhihi al-ayatu, ayat ini turun, fi man, tentang orang yang ya'budu, menyembah al-masih, al-masih Nabi Isa al-masih, wa ummahu, ibunya Maryam, wa uzairan, uzair nabi atau orang soleh dari kalangan Bani Israel yang disembah oleh orang-orang Yahud. Adapun al-Masih dan ibunya Maryam disembah oleh orang Nasara. Fa akhbara subhanahu, maka Allah subhanahu mengabarkan anna al-Masih, bahwa sesungguhnya al-Masih, wa ummahu Maryam, dan ibunya Maryam, al-Masih jika ta'ala nabi, rasul, ya, rasul penutup Bani Israel, ibunya Maryam adalah salah satu wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Uzair nabi atau orang soleh dari kalangan Bani Israel. Naam, kullahum, mereka semua adalah ibadullah, ibadun lillah, ibadun lillah, semuanya adalah hamba-hamba milik Allah, hamba-hamba Allah. Yataqarrabuna ila Allah, mereka semuanya melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan berbagai aktivitas ibadah. Wa yarjuna rahmatah, mereka semua berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, mereka semua takut adab, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu makna yada'una, makna yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrab, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Naam, fahum ibadun muhtajuna ila Allah, maka mereka adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah. Muftaqiruna ilaihi, mereka bergantung kepadanya. Muftaqiruna ilaih, bergantung kepada Allah dalam memenuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Yada'unahu, mereka berdoa kepada Allah. Wa yatawassaluna ilaih bita'ati, dan mereka bertawassul, yakni menempuh wasilah, artinya faktor untuk bisa sampai kepada Allah, mendapatkan ridhonya, rahmatnya, bita'ah, dengan faktor ketaatan. Wasilahnya, faktornya adalah ketaatan. Itu wasilah yang dimaksud. Ketaatan, yaitu ibadah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka diridhoi, dicintai, dirahmati oleh Allah ta'ala, dindung dari adabnya. itu makna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka mencari wasilah ila rabbihim, menuju Rabb mereka, mencari wasilah, faktor yang akan mengantar mereka sampai kepada Rabb mereka, dapat rida dan cinta Rabb mereka, yakni al-qurba minhu subhanah, bita'ati wa ibadatihi. Ini makna bitaguna ila rabbin wasilah, mereka mencari wasilah ila rabbihim, kepada Rabb mereka, yakni mereka mencari al-qurba, kedekatan minhu, dari Rabbnya. Mereka mencari cara untuk bisa dekat kepada Rabb mereka. Yabtaghuna ila rabbihim. Ya. Untuk bisa dekat kepada Rabb mereka, sampai kepada ridha dan cinta Rabb mereka. Yang dicintai dan diridha oleh Rabb mereka, ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilahnya, faktornya adalah bita'atihi wa ibadati, dengan menaatinya dan beribadah kepadanya. Sedifahami? Fadalla, maka ini menunjukkan ala annahum, bahwasanya mereka la yasluhuna lil ibadah, la yasluhuna lil ibadati, mereka tidak pantas untuk diibadahi, disembah. Li'annahum basharun, karena sesungguhnya mereka itu adalah bashar, manusia, muhtajun, butuh. Butuh kebutuhan-kebutuhan yang banyak, bukan sesuatu yang sempurna. Dia manusia yang punya kebutuhan-kebutuhan. Fukara, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Ya. Yada'un Allah, mereka berdoa kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya. Wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzaba, dan mereka takut azab Allah. Wa man kana kadhalik, la yasluhu an yu'bada ma Allah. Barang siapa kadhalik, seperti itu hakikatnya. Yakni hakikatnya dia makhluk yang butuh kepada Allah. Dia fakir ila Allah, dia tidak punya apa-apa, bergantung kepada Allah. Dia sendiri butuh berupaya untuk mencari kedekatan kepada Allah dengan berbagai wasilah, faktor yang mengantarnya dekat kepada Allah berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah, agar dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmatnya dan dilindungi dari azabnya. Yang hakikatnya seperti itu tentunya la yasluhu, tidak pantas, tidak bisa an yu'bada, untuk disembah ma'allah, bersama Allah. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang pantas diibadahi bersama Allah, tidak ada yang pantas dipertuhankan bersama Allah, karena tidak ada yang setara, setanding dengannya. Selain Allah, semuanya makhluk yang fuqara ila Allah, yang bergantung kepada Allah taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai manusia dan jin, kalianlah yang butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wallahu huwal Ghaniyul Hamid, dan Allah dialah satu-satunya yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin. Baik, sebelum lanjut, berarti bisa dipahami ayatnya menurut pendapat yang pertama, yaitu taguna, ini fa'ilnya ya. Sebelumnya pelakunya mereka adalah Masih, ibunya Maryam dan Uzair. Jadi ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila ibn wasir ayyuma aqrab wa yad'u rahmatan khawfun 'alaihi. Mereka-mereka itu adalah Masih, ibunya dan Uzair, yang disembah oleh orang musyrik itu. Orang Nasara menyembah Masih dan ibunya, orang Yahudi menyembah Uzair. Nah, yang disembah oleh orang-orang Nasara dan Yahudi itu, ya, ternyata mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka sendiri ya bertaguna ila rabbihimul wasila ayyum akram wajhan rahmatan khawfun 'alaihi. Nah, maka betapa sesatnya mereka, betapa bodohnya mereka dengan menyembah Al-Masih, ibunya dan Uzair. Tayyib. Walqaul tsani, pendapat yang kedua, anha nazalat fi unasi minal musyrikin, sesungguhnya ayat ini turun tentang orang-orang dari kalangan kaum musyrikin. Kanu ya'buduna nafaran minal jin. Mereka, orang-orang musyrik itu, menyembah nafaran minal jin, beribadah menyembah sekelompok jin. Sekelompok jin. Nah, jin itu kan makhluk halus, tidak terlihat oleh mata mereka. Mereka tidak melihat jin-jin itu. Ya. Nah, mereka menyembah jin-jin itu, beribadah kepada jin-jin itu. Fa aslamal jinnu. Kemudian ternyata jin yang disembah, sekelompok jin yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, ternyata masuk Islam. Walam ya'lam ha'ula'i alladhina ya'budunahum bi'islamihim. Sedangkan ya, mereka ha'ula'i alladhina ya'budunahum, mereka yang menyembah sekelompok jin itu, lam ya'lam ha'ula'i, mereka tidak tahu, tidak menyadari bi'islamihim, tentang keislaman jin-jin itu. Kan makhluk halus kan. Nah, mereka tidak lihat, tidak tahu hakikat mereka. Ternyata jin-jin itu sudah masuk Islam, mereka masih terus menyembah jin-jin itu. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bitta'ati wa dira'ati. Dan menjadilah jin-jin itu dengan keislaman mereka, mereka kemudian yataqarrabuna ila Allah, mereka mendekatkan diri kepada Allah bitta'ah, dengan ketaatan, wa dira'ah, dengan meratap kepada Allah, berharap kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, dan mereka takut adab Allah. Fahum ibadun, maka mereka jin-jin yang masuk Islam itu adalah hamba-hamba Allah. Muhtajun, mereka butuh kepada Allah. Fuqara'u, mereka bergantung kepada Allah. Mereka tidak punya apa-apa, bergantungnya kepada Allah. La yasluhuna min ibadah, mereka tidak pantas untuk diibadahi. Jadi bodohnya orang-orang musyrik itu, mereka sibuk beribadah kepada jin-jin yang sudah masuk Islam, yang mereka sembah sendiri sibuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berupaya sekuat tenaga mereka untuk bisa mencari kedekatan di sisi Allah dengan wasilah ketaatan, ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dua pendapat. Wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimati, wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimati, yang manapun yang dimaksud ya, dengan ayat yang mulia ini, dari dua pendapat itu, apakah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, yang manapun dari keduanya, yang jelas fa innaha, maka sesungguhnya ayat ini tadullu, menunjukkan ala annahu, menunjukkan bahwasanya la yajuzu, tidak boleh ibadatus salihin, beribadah kepada orang-orang salih. Sawa'an kanu, sama saja dalam hal ini mereka itu minal anbiya'i wasiddiqin, orang saleh itu dari kalangan para nabi, para siddiq, atau minal awliya'i wassalih, atau dari kalangan tingkatannya para wali, wali orang-orang saleh di bawah tingkatan para siddiq dan para nabi. Ya, fala tajuzu ibadatuhum, maka yang jelas tidak boleh beribadah kepada mereka, menyembah mereka. Lianna al-kulla ibadun lillah, karena semuanya adalah hamba-hamba Allah. Fuqara'u ilaih, mereka semua tidak punya apa-apa, bergantungnya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fa kaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala, maka bagaimana mungkin disembah bersama Allah, disetarakan dengan Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal waliyul hamid. Wal wasilatu ma'naha, wasilah pada ayat ini maknanya at-ta'atu wal qurb, ketaatan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Itu wasilah yang dimaksud. Nah, sebenarnya kalau kita lewati, mereka yang bertaguna ila rabbihim, mereka mencari kedekatan kepada al-wasilah, mereka mencari wasilah ila rabbihim untuk bisa dekat kepada mereka. Mereka mencari, mengupayakan wasilah untuk ila rabbihim, untuk bisa dekat kepada Rabb mereka. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah ketaatan, ibadah. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Adapun mereka-mereka, orang-orang yang menyelewengkan makna ayat, ya, untuk mendukung kesyirikan mereka, mereka memalingkan makna ayat dengan mengatakan wasilah ini tawassul dengan orang-orang soleh, sehingga mereka pun menyembah orang soleh, menyembah kuburan dan seterusnya. Nanti kita baca lagi secara lengkap pada penjelasan berikutnya. Nah, masih cukup panjang syarahnya. Nah, kita baca insyaallah pertemuan yang akan datang. Tetap di hadapan Qadir wa jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.